bukan hanya di pasar tidak jujur, bukan hanya di kantor tidak jujur, di sekolahan pun sekarang sudah mulai marak virus-virus. Kok corona? Wes wong kene aja nek bingung corona. Corona iki singkatane komunitas rondo merona. Mangkel aku. Halo. Wes rungokno ta? Wong wedok lek kadung krasa enak, iki masih lama. Terus, terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang dokur ya remek. Manuto ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pimpinan dan pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dari jajaran Mustasyar Syuriah Tanfidhiyah berikut banom-banomnya, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik IBNU dan IPPNU, semuanya yang dimuliakan, takmir masjid khususnya yang baru saja dilantik tadi, mudah-mudahan bisa amanah, sabar, ikhlas, istiqomah dalam menjalankan tugas ketakmiran. Rekan-rekan panitia, para tamu undangan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari TNI dan Polri, saudara saya Bapak Kepala Desa yang asli Bojonegoro, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang masih umek dewe-dewe, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan Semua yang ikhlas hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dibimbing, ditolong oleh Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga nanti pada saat menghadap Allah semuanya sudah siap bi husnil khatimah. Jamaah sekalian, selanjutnya melalui momen istimewa malam hari ini, saya mengajak panjenengan semua untuk belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang baik, karena orang baik itu disayangi oleh Allah. Padahal kita hidup di dunia ini ada batasnya. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata kisaran antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya diberi jatah hidup berapa tahun? 63, itu kalau dihitung pakai kalender Qomariyah. Lek diitung gawe tanggalan rembulan, suwidak 3 tahun. Tapi kalau dihitung pakai kalender Syamsiah, pakai tahun Masehi seperti umumnya masyarakat kita, usia Rasulullah itu 61 tahun kira-kira. Sebab setiap setahun antara kalender Syamsiah dan Qomariyah itu selisihnya 11 hari. Para jamaah, menurut hasil penelitian, masyarakat Indonesia itu rata-rata meninggal dunia di usia 67 tahun. Saya sempat membaca kalau diteliti per kabupaten, Kabupaten Sidoarjo ini penduduknya rata-rata meninggal dunia di usia 61 tahun. Daerah-daerah yang sudah berubah menjadi daerah industri itu rata-rata, mohon maaf, usianya pendek-pendek, 61 tahun. Untuk daerah saya, Bojonegoro, 115. Lu ngono lapo, lurah kok iso pindah mrene. Tapi sekali lagi, rata-rata kisaran 60 sampai 70 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada memang yang diberi usia lebih. Bapak Ibu non sewu dijawab, sampean umpomo karo Gusti Allah dikei jatah urip nang donya iki sampai 100 tahun, purun napa mboten? Ikhlas? Sampean ikhlas, sing ramut stres. Iso-iso antar mantu sing ramut dirimu gegeran. Lebih-lebih sampean diramut mantu wedok. Umur 100 tahun wis gak iso lapo-lapo, tepak nang jeding kebreset ngeblak. Mangan dulang ngombe nyekoki, ngoyoh ngising nanggon. Kira-kira mantumu sing rumat sampean dongane ya apa? Saya pernah sampaikan jatah hidup manusia di dunia ini seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing sampai dadi bluluk, ceblok. Ono gedean titik dadi cengkir, rontok. Ono gede maneh dadi degan, gogrok. Ono gedean maneh metu santene, diogrok-ogrok. Tapi ono siji loro klopo iku tuwa coklat kunting bungkek kecepit bongkok. Dadi kancane wis entek dene sek kecepit, bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, kate dipenek males, dinteni gak lugur-lugur. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten apa mboten? Ten pundi? Apa Bojonegoro? Oh. Lah aku wong Bojonegoro kok gak krungu. Kenapa kandungannya digugurkan? Ya mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Ya, perkawinan hamil dahulu. Ana sing sik tas lahir mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten mboten? Ten pundi? Bojonegoro neh Palurah. Ya sakarepmu. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah, anjane wis jadwale. Tapi ono sing awet uripe gak mati-mati. Kanca-kancane wis mati kabeh. Dene sik gak mati-mati. Wis gak iso lapo-lapo. Wis kakean umur, tenagane wis udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, lek mangan doyane kari bubur, gaweane ditempati dur, lumah-lumah nang dukur kasur, nek turu ngoroke senggar senggur, atik ya balak-balik nglen, dijak rundingan omongane malah ngelan tur, wis gak kuat mlaku nang sumur, ngoyo hae njaluk di atur. Wis cekelane susur, hobine kokor-kokor, nganggur nyawangi anak putu sing do tawur, soale rebutan tanah sing regane mundak dukur, mecah sertifikat wis salah ukur, atik surate sek diulur-ulur. Lha lek wis ngono iku cita-cita terdekat ya pindah nang alam kubur nyosol Gus Dur. Lah ya iki yo gathokno or-ore ngono. Lho ngene iki gak gampang, makane larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki aku ceramah gak suwe-suwe, diluk ae. Lho. Lha lek kurang ya meneh nontok ndek kono iku, meneh. Meneh aku nang kono iku. Tak sambung meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wes saiki wis talah meneng. Hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Jadi menjalani proses bertahap iki, ayo usaha dadi wong apik sampai engko sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Samun siap napa dereng? Umpama ya, umpama iki Bapak Ibu mari ngaji teko kene, toto omah, engko sampeyan ditekani malaikat Izrail. Sikapnya apik, ramah dengan senyum. Terus malaikatnya ngomong, "Mohon maaf ya, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Anda untuk boyongan. Pindahan dari dunia menuju akhirat. Sampeyan njaluk diterno nang swarga saiki ta taun ngarep?" Jawabe apa? Nah, sing jawab saiki itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rumongso sangune wis cukup. Kemungkinan kedua, stres. Ya karena merasa hidupnya menderita sengsara, wis enggak ada gunanya. Wis rumongso soro dikuyo-kuyo satuan bongko. Pokoknya wis lah usaha dadi wong apik supaya cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir di sini punya cita-cita yang sama. Dan cita-cita itu tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Mbok sapa sing ngaiti kok diarani doa sapu jagat? Kok gak sisan sapu donya akhirat. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Doa ini sesungguhnya merupakan solusi alternatif sekaligus jawaban dari Allah ketika banyak orang yang waktu menjalankan ibadah haji dan umrah itu yang diminta hanya urusan dunia saja. Itu tertuang dalam ayat sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akeh wong iku lek ndonga sing dijaluk cuma urusan donya tok. Sing dijaluk lho cuma kesenengan donya, enak nang donya. Dekne nang akhirat gak oleh bagian apa-apa. Makanya dikritik karo Gusti Allah. Lek ndonga iki aja ngono, aja njaluk donya tok. Sing sempurna njaluk kebagusan donya akhirat. Bapak Ibu sing pun nate tindak haji atau berangkat umroh, itu jenengan lek kate berangkat lak tangga-tangga kanca-kanca biasane do nitip donga, nggih. Nah, sing durung tau berangkat bagian nitip iku rata-rata donga sing dititipno, donga urusan akhirat atau urusan donya? Jujur akhirat tan donya. Rata-rata lek titip lak ngono, sampean kate lunga haji, sampean kate berangkat umroh, ndok kono iku mandi, tolong yo aku sampean dongakno, muga-muga anakku kate daftar PNS klebu. Muga-muga tanahku sing kate tak dol iki payu. Muga-muga anakku sing kuliah nang lulus cepet-cepet oleh penggawean, penyakitku nang waras, tokoku cek laris. Pokoke urusan donya sing dijaluk. Sampai sing haji, sing umroh, iku lek nang kono rata-rata ndonga, sing dijaluk ya urusan donya. Ayo adek gak ngaku. Sampai ngguguk-ngguguk nang ngarepe Ka'bah. Njaluk donya, ya Allah, kula gak ada anak perawan tuwek, ya Allah. Halo, makanya di tepak, siapa ngomong pengalaman pribadi? Makanya di tepak no, ambil Gusti Allah, oh jangono, lek dongo, jondonya tok rugi, sing sempurna, jalu on donya akhirat. Itu doa juga merupakan pelajaran berharga buat kita bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Halo. Lagi nek memperingati Isra Mi'raj kan nerangno Kanjeng Nabi dikongkon meninggalkan alam dunia menuju ke alam malakut, sowan dateng ngersane Gusti. Mbok gak nyaut tok. Diterusno tak gak iki. Wis rungokno, panitia wis gak atek ana sing ngintak-intik. Mbahas apa maneh? Wis mari kabeh acarane. Persiapan wis mari, sing dimasak mau wis mari tak mangan. Wis saiki kari wayang ngaji ndonga buyar wisan. Lagi panitia sak rundingan dek kono iku rundingan masalah apa iki? Oh nyawisno berkate. Wis mau ditoto ndok kono aku weruh kok. Kari madahi mobil ngono lho. Lanjut mboten niki. Makane yang menrungono. Setidaknya masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Mulane fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo pokoknya lek tak takoki jawabane kudu jujur. Aku paling gak seneng wong gak jujur. Adek gak jujur tak tinggal mulai. Sampean kalau tak ajak berpikir atau berbicara soal masa depan, jujur, yang terfikirkan oleh sampean itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Yang sampean pikirkan nih lo, misalnya ayo mikir masa depan, langsung tek pikiranmu itu masa depan do akhirat atau masa depan do dunyo? Akhirat preketek lambemu. Lamis iku jenenge. Takon jujur kok. Halo. Mangkane disindir karo Gusti Allah, bal tu sirunal hayatat dunia rata-rata menungso iku luweh milih kehidupan donya. Monggo, monggo. Mbah manggon nang ndi wis gak ana nggone. Alae tekae kari kok. Monggo, monggo, kate ngelantik to kowe kari. Monggo, monggo nyun pangapunten. Mangke salamane kalih kula kari-kari mawon. Soale to kowe kari. Wes nyawang aku, ojo nyawang sing teko kari. Monggo, monggo, monggo para kiai katuran pinara nyun pangapunten. Niki guyonan antar kiai ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Jadi sindiran niku gak gawe wong kafir tok. Ya gawe wong Islam barang. Bal tu'thirunal hayatat dunya rata-rata menungso iku luwih milih kehidupan donya. Luwih seneng kenikmatan donya. Padha lali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luwih bagus. Akhirat iku luwih langgeng, lebih kekal abadi. Wis ta ngaku gak ngaku wong wage, cara dikokon milih akhirat karo donya, temen pilih donya. Akhirat simbule ganjaran, donya simbule bayaran. Ayo saya kita takoni jawaban yang jujur. Sampean seneng di duwe anak sing pinter ngelek ganjaran karo duwe anak sing pinter ngelek bayaran? Tak tapuk lambemu. Ayo jujur ibu-ibu, ibu lebih bangga mana duwe mantu sing pinter ngelek ganjaran karo duwe mantu sing pinter ngelek bayaran? Wes saiki umpama sampeyan duwe mantu loro, sijine ustad sijine camat. Lek sampean tepak kumpulan, mbok kumpulan PKK, mbok arisan, mbok muslimatan, iku sing sampean bangga-banggakno, sampean cerita-critakno mantu sampeyan sing ustad ta sing camat? Seneng di duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Ini yang perlu saya luruskan. Kesalahan besar masyarakat kita iku rata-rata kepingin anaknya dadi pegawai. Sampai direwangi adol tanah, gundaftarno. Iku wong tua goblok. Ayo saiki sampean tak kei perbandingan ya. Mantumu sijine ustad, sijine camat. Es. Rata-rata sampean lak luwe bangga duwe mantu camat. Iya priyayi. Emang sih keren. Keren. Bajunya licin, rambutnya melinti, pakai sepatu, pakai dasi, bawaannya koper, kerjoe nang kantor, ambune wangi. Priyayi. Tapi paling bayarannya piro? 5 juta. Loh. 5 juta itu loh. Digawe ragat statusnya sebagai priyayi, digawe biaya statusnya sebagai priyayi, ndak cukup kadang-kadang. Bojone cuma kebagian piro? Lah nek gak cukup sementara kebutuhan akeh, larinya kemana? Nyolong. Loh, sepurane. Terus mantumu sing siji ustad, ustad iku santri, walaupun morot modal, ya rada morot modal lah. Gelem mulang nang TPQ, nang madrasah dinia, gelem dadi takmir masjid, mas yo gak ono bayarane. Terus gelem kerja serabutan, mbok tutul sego goreng, mbok mie ayam, mbok tahu tek, mbok bakso, mbok sego bebek, gak ada izin. No, santri kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Ayo. Iku lho, lek rada rame titik ngono. Sedina 500.000. 10 dino 5 juta. Saulan 15 juta halal. Loh. Apa maneh ustaz yang model kaya ngene iki? Ayo sing kepengin ngapik mantu angkat tangan. Emak aku. Ibuke ngono. Anake kaya apa? Lah kok rata-rata merasa lebih bangga ketika anaknya jadi pegawai, punya mantu pegawai, padahal tak hitung no koyok ngono iku sampean. Kehalalan nih, gak terjamin. Sorry Dan. Oh lah ke inspektur 2 kok. Iku tambah piro bayarane mekan. Lek gak pinter gelek ceperan, nyonyor. Nah, Meneng kok ora ora urusane melu-melu. Lho, cobalah kita berpikir realistis. Lah nek omonganku gak tepak bantahan kok. Keliru, wong tua kepingin anaknya jadi pegawai kabeh. Makane lek kate penerimaan CPNS sing daftar Masya Allah. Padahal lek dihitung temen kadang gak balik modal oleh gaya itu. Gak ono pegawai negeri sugih gak ono lek gak korupsi. Lek gak pinter pokel kudu ambek wira swasta apa ngono. Lah aku ngomong apa anane kok mangkel ya wis. Lho soalnya aku mau lho ngremehno camat karo ustad kok milih camat lho. Loro atiku ning ngene. Halo. Saya ngenteni ngombe. Itu membuktikan kalau memang rata-rata manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Ayo mana rungokno bapak-bapak sampean misalnya dituntut bojo kon gaek no omah utawa apa maneh iki wis nang lungguh aja atik intak-intik. Lho wong sing jamaah teko adoh-adoh lho, gak melu bondo mrene pengen ngrungokno ngaji. Panitia sing bondo malah gak melu ngaji mek riwari iki. Panitia kocluk iku jenenge. Ya harusnya malah panitia iku sing metenteng ngrungokno ngaji wong panitia sing bondo. Beke ngenteni rekamane ngono to. Wis kabeh wis tertata kok. Ayo dilanjut mboten iki. Nah, rata-rata kalau sama ini keliru pola pikir. Ayo coba bapak-bapak, misalnya dituntut istri, kongkon gak ada rumah. Atau dijalui anak gak ada rumah. Itu yang sama rencana, no. Rumah yang akan ditinggali selamanya, atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Ya Allah, mungkin ini ayu-ayu kok on ya modelnya ya. Sing direncanakno iku omah sing kate dinggoni sak lawase ta omah sing kate ditinggal sak lawase. Dinggoni sak lawase. Preketek. Sebelah kene iki lamis tok ket mau. Aku lak ngomong njaluk jujur sih. Yakin sing sampean pikir rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Wes gak terlintas rumah yang akan ditinggali selamanya lo gak kepikir blas ancene utekmu isine yang ngono iku. Meneh uteke santri yo gak ngono. Halo. Halo. Sing sampean rencanakno omah swarga ta omah donya? Ya emang sih harusnya dua-duanya. Yo duwe omah nang Sidoarjo. Yo duwe omah nang yo merencanakan bangun omah nang Sidoarjo, yo kudu merencanakan duwe bangunan omah nang swarga. Ayo dijawab maneh sing cerdas. Apian endi lebih indah mana omah donya karo omah swarga? Omah swarga lebih baik, lebih indah. Tapi jujur, anggaranmu gawe bangun akeh endi? Anggaran gawe bangun omah donya padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya sampai ratusan juta, kadang miliaran. Diwangi utang-utang. Padahal sadar kalau itu rumah sebagus apapun, seindah apapun, pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya, enggak bisa membantu, enggak bisa menolong, babar bisa enggak ono manfaate. Cendelo sitok lho gak katut. Masih teko kayu jati, pintune papan kayu jati tawebel. Sampean mati digawe papan kuburan sampean no, gak oleh ambek anak sampean. Mesti ditukokno kayu kilon sampean. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah di surga, gak mikir. Ya wis saiki nyelengi gawe tuku material, gawe tuku bahan bangunane. Tiap Jumatan ngisi kotak amal masjid. Iku dalam rangka nyelengi gawe bangun omah nang swarga. Piro lek nyemplongi kotak amal? 2000 gawe bangun omah. Oleh paku siji nggo nyeblesi bokongmu iku. Para gendeng-gendeng sekalian. Sampean gak sadar lek sampean niku gendeng. Matur suwun. Dadi iki critane wong gendeng ngomongi wong gendeng ngono nggih. Ayo gendeng bareng ayo. Nglapong lho, Nduk. Mangkane kita diajari untuk menyikapinya dengan adil. Di samping mengikhtiari dengan maksimal, nyikapine kudu bener. Masa depan di dunia itu sifatnya bagaimana? Masa depan di akhirat sifatnya bagaimana? Harus bener dalam mensikapi, jangan sampai keliru. Bahwa iya. Alalah nyumbang 5000 rewel. Bahwa dunia itu sifatnya hanya mungkin, sedang akhirat sifatnya pasti. Maka kita harus bijak dan adil bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Diberi petunjuk sama Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai fokus cita-citamu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ingat jamaah sekalian, akhirat adalah tujuan utama, dunia tujuan antara. Mbok paham mbok enggak? Dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang terjadi mulai hari ini sampai nanti roh kita diambil oleh Allah, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak. Mungkin kelakon, mungkin gagal. Makanya kalau sama nang dunia ini lek kate lapo-lapo dikongkon insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena bisa jadi kita punya cita-cita, persiapan wis mateng, tapi gak kelakon. Hei. Hei. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Punya cita-cita rumahnya lantai 3. Jadi bangun rumah lantai 3, dicoba naik sampai tangga 2 kebreset, geblak. Mati. Pengen duwe omah wis suwe, begitu omah dadi sik tas pasang listrik kesetrum. Kuliah lho semester akhir wis mari skripsi, mari KKN. Kari wisuda kurang rong dino. Pacaran 7 tahun nih lho. Kadang-kadang gak dadi bojo kok. Katah toh. Eh, Bu, sing saiki dadi bojo sama nu biyen alternatif keberapa? Ana sing keblondrok barang ngono. Lho nggih napa mboten? Dikandani kok iku donya. Lek akhirat pasti sifate. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga pasti, neraka pasti. Maka niki simbol to, ana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. Filosofine ngono, cuma gak tak runtutno soalnya waktunya terbatas. Lah. Wes langsung tak kei matenge ngono ae lho. Pengen murah ya modinmu kon ceramah dhewe. Nah, iyalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirat itu pasti, mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dengan kenikmatannya pasti, neraka dengan siksanya pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia selamanya. Siapa yang masuk neraka pasti menderita, pasti sengsara, pasti nyonyor, pasti nyenyek selamanya. Kalau di dunia cuma mungkin, makanya dunia ini sawang sih, nawang. Kadang-kadang sing ketoke sugih karo sing ketoke melarati belum tentu bahagia sing sugih. Sawang sih nawang. Sing numpak Mercy iso mberbes mili. Sing numpak becak iso lincak-lincak. Dunya ngono, sing turu hotel susah tengel-tengel. Sing turu gerdu bungah guyang-guyu. Nang dunya iki ngono iku kok nang dunya. Lho iya. Hoi. Lho jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Nang donya kadang-kadang sing mangane nang restoran mewah ngono iku ya ora iso ngrasakno nikmat. Sik kate nyendok krungu wong dehem iso keselek kok. Padahal krungu teko mburi ana soalnya sing dehem suarane persis karo wong sing diutangi. Keselek. Lho sih wong gak duwe mangan ndok tengah sawah yo nikmate gak karuan. Sego iwak asin karo sambel tok. Masya Allah nikmate gak karu-karuan. Gak percaya sampean? Hoi. Mangkane nang donya iki wong melarat wani ngenyek wong soge. Alah dorong karuan, wong soge-soge uripe luwih enak timbangane sing melarat-melarat ngene iki. Kadang soge ngene kok utange yo sak pirang-pirang gak ketara. Dorong karuan temenan yo. Sing turu nang spring bed iku luwih tanek timbangane nang pring kriyet. Nah turu nang spring bed lek ngipine diuber-uber gendruwo. Lek katok menggah-menggah, turu nang pring kriyet ngipi mlebu restoran. Yah. Mangan sate ngombene es degan. Seruput ngliler tibae. Tapi kan enak. Iso ngono. Tapi lek neng akhirat yang pasti gak iso. Penduduk neraka kate ngenyek penduduk swarga gak iso. Alah durung karuan nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka gak apa-apa kaitane lara suwe-suwe lah ya iso adaptasi. Nang neraka kok adaptasi gundulmu amoh. Di sini cuma kemungkinan, di sana kepastian. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya wong mukmin sing bener iku fokusnya akhirat sebagai tujuan utama tapi tidak melupakan dunia sebagai tujuan antara. Jadi opo ae diniati ibadah, ngelek ganjaran, tapi yo gak lali nampa bayaran. Lungun dadi wong tani kate berangkat nang sawah bismillah niat ibadah ngelek ganjaran, engko panen nampa bayaran. Jadi guru yang ngono kate ngajar bismillah ibadah niat golek ganjaran. Nah, engko tanggal 6 nampa bayaran. Dadi pedagang padha kate berangkat nang pasar bismillah niat ibadah golek ganjaran, dagangane payu bati oleh bayaran. Dadi penceramah yang ngono. Ya tak toto atiku kate berangkat bismillah niat ibadah golek ganjaran. Wong cerdas ya kudu ngono ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Aja lali bagianmu tekan donya. Lah wong Islam iku kudu sogeh kok nang donya. Tontonan Quran hadis itu ndak ada satu pun perintah untuk menerima zakat, itu ndak ada. Yang ada perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Lah iso ngetokno zakat iso bayar zakat ini gak sogeh masuk iso. Artinya orang Islam itu diajari untuk kaya. Dianjurkan untuk jadi orang kaya. Gak ono hai orang-orang mukmin, terimalah zakat, gak ono. Gelek no ayate, hai orang-orang mukmin jadilah orang kere, ndak ada. Lah nek sugih-sugih masjid gak mek ngene iki tok modele. Mewah megah ngono. Wong sugih-sugih masjide cawili. Iki mbangune ket mulai tahun piro? Wis ketinggalan zaman, Bro, maksudnya. Mangkel yo wis kok. Halo. Apa karepmu? Lah wis, supaya iso meraih itu tahapan-tahapan kehidupan niku kudu bener sampean, aja sampai keliru. Tadi kan saya sampaikan menjalani proses bertahap. Kanjeng Nabi ae dakwahe melalui tahapan-tahapan. Mulai kecil, terus bagaimana kehidupan itu dijalani oleh Rasulullah sampai angon wedhus, sampai berdagang, terus ning Mekah. Tahun nyemikir kok. Lha gak mikir engko keliru ngomong iso resiko kok. Ya lek sampean wong gak penting ngono. Masih ngomong sak mbletate cangkemmu iki gak ana urusan. Lha nek wong kaya aku ngene iki kan rada penting. Ngomong salah titik iso dadi urusan. Resikone gedhe. Heeh. Zaman murah wong gak mengandung resiko. Nah, coba genteno nomor ini pola buyar kabeh wong-wong. Ngono lho. Nah, iki teko sakmene akeh ya perkara pengin ngrungokno omonganku. Makane lurae cuwerdas moh sambutan. Soale sadar gak kira dirungokno. Apa maneh atik kesuwen iso dibengok karo arek-arek. Kul huwale. Cerdas lurae iki. Wes aku mau sambutan wes wakilono ae. Cawerdas. Sambutan ate ndelewer tak tinggal muleh, cek diceramai lurae dhewe ngono lek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki ngene. Iya ya. Tahapan-tahapan niku wes uripe menungso mau ada tahapan-tahapan demi tahapan saiki tak bagi, cek gampang dipahami. Mulai umur 0 sampai 20 tahun. Terus tahap berikutnya umur 20 sampai 40 tahun. Iku sing dipeno apa? Ngerti sing dipeno ya? Sing dipentingno, sing difokusno apa? Kudu nglakoni apa, targete apa, ngono lho. Terus tahap berikutnya umur 40 sampai 60 tahun. Tahap berikutnya 60 sampai ganti 80 sampai mati ngono ae. Wong 60 ke atas expired wesan iki. Ya Allah ya Kabir. Gak ngombe mikir aku. Statusnya sudah bukan warga dunia meskipun masih tinggal di dunia. 60 ke atas sih warga kehormatan. Ngapunten nggih sepuh kula mboten kok ngece sampean mboten. Iki kan kita tahapan-tahapannya seperti itu, ngono lho. Pangapunten, ayo saya kita urut, tidak suwe-suwe. Pertama mulai 0 sampai 20 tahun. Bapak ibu saman kalau punya anak atau punya cucu yang berada di kisaran usia 0 sampai 20 tahun, itu fokusnya apa, targetnya apa. Nah, jemaah sekalian, umur 0 sampai 20 tahun itu fokusnya adalah mencari ilmu. Ya, ini penting untuk anak-anak kita. Ngapunten soalnya anak uang itu gak bodoh karo anak kewan. Iya ngene maksudku bro. Saman lek duwe anak ta duwe putu itu aja cuma dipakani warek, disandangi rapet, turok nonggon anget, tarjete areke cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat saking lemune. Emang sih itu juga penting. Semangat posyandu itu penting. Karena ada lagunya sih bu, semangat posyandu itu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah itu anak wedhus. Anak wedhus, anak PT, itu berat badan ditimbang selalu. Oh, tarjete kan lemu, nek lemu didol bati. Makanya aku mau ngomong anak uang itu gak bodoh karo anak kewan. Lek anak kewan, sing penting iku berat badanku ditimbang selalu. Pokoknya timbangannya mudah abot, mudah lemu didol bati. Kalau anak manusia, gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makanya banyak lagu-lagu yang saya kritisi dengan tujuan membangun. Banyak saya kritisi. aku gak seweneng mana arek cilik dibujui, diajari bujuk gak seweneng. Arek sik bayi nang diajari bujuk, pok ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Bayi sak Indonesia siang malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggaleki susu iku sapa? Mau nyindir bapaknya kok melalui anak. Lagu gak mendidik. Maka nilai aku tak rubah, yang ada nilai edukasinya, ada nilai pendidikannya. Po ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Nah apa itu? Apa? Nanti bang mau ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Ngono kok ambek tangane ditimek nang ngene. Lho kabeh lak ngerti nek cucu nggone nek ngene. Gak mendidik. Gak mendidik. Lah ya makane iku lagu saru iku. Lagu porno. Wong sing bener ya kaya aku mau. Lek anak wedok ya pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu lah ngono. Aku lek ngomongi politisi-politisi kok yang ngono, pok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Kadang aku yang ngomongi awakku dhewe, pok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Lemong ana maneh lagu sing gak seneng. Arek cilik diajari nyanyi, serang ke kiri, serang ke kanan, tra la la la la la. Wong sek cilik kok diajari serong. Islam itu prinsipnya ihdinash shiratal mustaqim. Sejak dini tanamkan itu jalan yang lurus. Lagi kok diajari serang ke kiri, serang ke kanan, mari ngono seneng tra la la la la la. Anakmu serang-serong urip. Ibu-ibu kadang yang ngono, gak seneng karo mara tua wedok disindir melalui anake, burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Maknane opo? Sembuh. Ana-ana lagu greget na wong, lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kak seneng blas aku lagu. Ayo coba pikirin, matahari terbenam, hari mulai malam, wayah maghrib. Matahari terbenam, hari mulai malam, ghurubu syams, wayah maghrib, di mana-mana terdengar orang azan. Lho kok terdengar burung hantu? Ono burung hantu manggung wayah maghrib. Gak ono. Saire sampean rungokno sampean semua, terdengar burung hantu suaranya merdu. Ket kapan burung hantu suaranya merdu ket kapan? Wong gendeng ilo ngerti. Nek burung hantu ki suarane medeni, menakutkan. Lho kok merdu? Yang merdu suara azan. Lah wonge kok dipadakno karo burung hantu. Ate azane ngene sisan. Uhu. Uhu ya ngenyek azan. Ganti po. Sak donya iki azan ya Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Cuma lagune ae sing punya khas sendiri-sendiri. Mekah Madinah. Allahu akbar Allah. Madinah. Tapi Allahu Akbar Jakarta. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tetap Allahu Akbar. Bojonegoro. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bojonegoro. Wage. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah kan punya khas sendiri-sendiri. tapi tetap Allahu Akbar. Lagi mau azannya kok dirubah, matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar orang azan, suaranya lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, mari kita sholat. Ngapi saya nanti bang, Lha iku Allahu Akbar, Allah Maha Besar tanamkan gawe nyanyian, gak digawe demo. Wow, Akbar. Wes. Lah. Aku tadi ngomong sama kamu, anak manusia itu enggak sama dengan anak binatang. Gak padha anak wong ambek anak kewan enggak padha. Anak wedhus jenenge sing banter, anak wedhus jenenge cempe. Sing penting dikei mangan warek, pakani warek, pakani warek, pakani warek, lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo jenenge gudel, pakan ana sing warek, kei mangan warek, kei mangan warek, lemu. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekebuan. Anak sapi jenenge wedet, sing penting keimangan warek, dipakani warek, dipakani warek, lemu, gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi beda dengan anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikeimangan warek, dipakani warek, dipakani warek, nekmek dikeimangan warek tok, iso lemu anjene, iso gede yo, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Faham? Beda. Anak petik jenenge kutuk. Cilik kiek-kiek. Kiek-kiek. Pakani warek, pakani warek, gede dadi perawan jenenge Doro. Diperkosa jago. Sing merkosa jago 5, mari merkosa minggat kabeh jagone. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Kasus napa mboten? Urusan karo polisi napa mboten? Mboten. Masih diperkosa jago 5, bar merkosa jagone gak tanggung jawab, gak ada masalah. Wayah ngendok tetep ikhlas, wayah angkrem tetep khusyuk, ndoke rolas netes bareng gak stres. Anaknya dijak melaku, dimong, dijak melaku, diramut, begitu gede-gede anaknya sing wedok dipendeli, iso dadi babon. Anaknya sing lanang diteladungi, iso dadi jago, gak atik ngerepotin bae. Makanya gak ono mbah petik momong putu. Lek mbah wage momong putu wonten apa mboten? Berarti hebat ndi wong wage karo petik? Anak uang jenenge bayi cilik wedok lek trimo dikei mangan warek gede dadi perawan terus diperkosa karo ndi mau arek yo. Oh wis ilang arek silang. Oh ya iku arek guyu iku ngapunten dadi masalah napa mboten kasus napa mboten. Itu bedanya. Makane anakmu cek gak podo karo anak kewan. Umur 0 sampai 20 bekali dia dengan ilmu. Kan yang membedakan manusia dengan binatang itu ilmu. Kalau manusia hidupnya pakai ilmu, binatang enggak perlu pakai ilmu. Bedanya di situ. Es. Saiki ngene, cek gak dawa-dawa ya. Meneng. Mungkin iki rewel kok. Ngerti ngene sisan gak berangkat kok aku ngomong. Bedane. Iya iya iya. Iya sama rengono, iya sama rengono. Kane. Lek kewan uripe wis otomatis. Otomatis sisan gak perlu ilmu, gak perlu akhlak. Ya wedhus ya, wedhus lanang karo wedhus wedok. Teko kaduan padahal, atik wedhus wedok iki bokonge diobano ter ter ter. So otomatis melawai untuk untuk munggah celingkri terus mbuh lapo. Upluk kewan. Nah, kalau anak manusia harus pakai ilmu dong, yang membedakan ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup. Maka logikanya begini, saudaraku, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak beli ini, zaman rumah noyo, engkau kawin status. Insya Allah akeh ngelaikeh. Ini. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Hidup ini gampang kalau ada ilmunya. Hidup ini mudah kalau ada ilmunya. Hidup ini enak nyaman kalau punya ilmunya. Lapo uripmu kok kangelan soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok soro soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok susah soalnya sampean gak duwe ilmune. Lek duwe ilmune, gak ono soro, gak ono rekoso, gak ono kangelan, gak ono susah. Gampang kabeh. Mikir areke. Lah aku kok apa-apa kangelan, berarti aku goblok. Iya. Ngancane ya. Hidup ini mudah kok kalau ada ilmunya. Ngono lho, mangkane ngono. Kayak ngene iki, ana arek nunggu pengajian kok nangis, ana ilmune. Apa? Jejel ana pentil. Mesti meneng. Arek rewel nang pengajian, meneng, ibu izin, tak kira meneng, apa meneh karo dicetot iki, meneng tegak. Tambah banter. Pengen meneng jejeli pentil. Iku jurus nggo ngatasi anak rewel. Dan itu juga berlaku untuk bapak ibu. Bapak yang atik rewel nang cepet jejelono. Allah. Sampun. Nah sekarang ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Saya titip 3 saja. Bekali anak kita dengan 3 ilmu ini agar anak kita bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Minimal yo gak kaya bapakne lah. 1, ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Wis telu iki ae. Engko lek gak tepak tuntutan aku. Ilmu dini, ilmu syar'i, ilmu agami didapat melalui ngaji. Makanya aja sampai anak gak ngaji. Pesenku iku. Aja sampai anak gak ngaji. Mulai TPQ madrasah diniyah syukur-syukur nang pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Di sekolah ndo kampus-kampus ilmu profesi. Nah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Es. Tak urut. Kok serius banget? Lah iki ijazah iki larang iki. Kula seeling kok biyen nang sekolahan-sekolahane wake nduk papan-papan iki ditulisi takwa, cerdas, terampil. Wah, itu visi yang luar biasa. Ilmu agama, ilmu agami, ilmu syar'i, ilmu dini mencetak anak kita agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak kita agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak kita agar menjadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anakmu kok pandai berolah rasa, pandai berolah rasio, pandai berolah raga. Ilmu agami mensensitifkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi memproduktifkan otot. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan ilmu agami anakmu jadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi anakmu jadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi anakmu jadi ahli ikhtiar. Jadi akhirnya sensitif, kreatif, produktif, kolbiah, akliyah, jasadiyah. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Takwa, cerdas, terampil. Ngerti, pinter, perigel. Sergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Ilmu agami, dandani hati, anakmu kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi, dandani otak, anakmu bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Ilmu kreasi, dandani otot, anakmu kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, ini angel loh, ngerangkai ini mikirnya suwe. Larang aja pantas wong rupa nggawa rego kok. Rungono. Pikiran saiki, tak omongi maneh. Kalau cuma kerja pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya ya cuma pas. Tapi nek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Contoh saya ini, lek mek kerja otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Lapo aku gak kaget kok. Lek iki teko operatore gak teko aku. Anggitmu aku ngono. Lho, operatore. Aku dhewe yo kudu kaget kok. Halo. Halo. Saya ulang. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Iku gak beda karo jaran, kebo, sapi. Iku kerja keras, kerjanya pakai otot. Sapi dikerakal, ya sampeyan iku oleh rezeki pas. Jaran dikongkon nyeret dokar, kerja keras pakai otot, oleh rezeki ya pas sampeyan iku. Lah manusia kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas ngono iku. Tapi lek ditambah kerja pakai otak namanya kerja cerdas, profesi, rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter ya tukang cubles ya. Tapi profesi kerja cerdas, bandingno karo sing kerja otot kerja keras. Padha tukang cubles e, tukang ngebor sumur. Ngusuntike sakmono gedene. Yo gawanane yo wabot meteng-meteng mobat mabit melet-melet. Ngone pewanas keringet drodosan. Jibrat lemah kotor gak karu-karuan sing dijubles watos berkali-kali coblosan ratusan coblosan sik gorong nyumber banyune sedina mek oleh 1000 pakai otot keras kok. Nah, dokter cublese cilik gawanane enteng nggone adem bersih ambune wangi ber-AC dihormati wong diajeni wong sing dijubles empuk tur nyenengno albokongmu sekali coblos cus sak munine lho gak kira dinyang. Ono dokter dinyang, pinten Pak Dokter 500.000, mboten asal kirang Pak. 200 nggih, gak ono. Profesi kerja cerdas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, Allah berjanji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki tanpa batas. Contoh kiai. Sampeyan tau weruh ana kiai ketakraan golek kerja, ana kiai golek bekicot, golek kodhok. Golek tekek bareng. Ana kiai ngernet bareng. Tapi tonton po, omahe apik, kendaraane yo apik. Mangane yo enak, mas yo digawe wong. Nanti dihormati. Masyaallah. Ngene iki mesti kawal karo banser. Lha apa? Ganti kawal yo remuk dicethoti rondo-rondo iku. Yombo nanti nanti mbak-mbak wong wedok nyawang aku modele gemes. Yo gak GR aku gelek rungu aku wong iki gemes aku. Kudu ngotek, kudu jewit, kudu apa. Alah wong iku yo kepengin ngono kok. Ate gak ngaku ae. Kamu itu ngaku aja kalau saya sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Ngapunten, ngapunten. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya tonton Bu Kiai. Dikasih rezeki Allah yang min haitsu la yahtasib. Omah apik, kendaraan yo apik, mangan enak, nanti dihormati wong, bojo yo ayu. Gak koyo ngono-ngono iku. Iku janji urip ngono. Loh, ayo sampean teliti roto-roto kiai bojone lak ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Nasib gak berpihak. Lho hiburane yang cuma bojo iku tok. Kata golek hiburan liya yo gak pantes blas. Kiai golek hiburan karaoke yo gak pantes. Main biliar yo gak pantes. Hiburannya cuma bojo. Nang elek sisan ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Wis pokoke. Mangkane Gusti Allah adil, dikai bojo yo ayo ngono. Kadang gak mek siji yo. Nah itu keadilannya Gusti Allah. Lama nu meneng ta. Wes. Dengan tiga ilmu tadi, nggih. Mangkane to. Sama nih kadang-kadang nang anak itu targete keliru amyan. Orang tua akan merasa bangga dan anak dianggap sukses ketika IQ-nya cerdas, bisa sekolah di sekolahan yang favorit, di kelasnya dapat peringkat 1. Itu katanya sukses. Salah. Kejet-kejet ya wis. Salah. Zaman tak sudono ya, faktor penunjang kesuksesan setelah diteliti dari 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, IQ yang cerdas itu menempati peringkat ke-23. Sekolah favorit urutan nomor 30. Ranking 1 di kelas urutan nomor 35. Peringkat pertama yang menentukan kesuksesan itu apa? Kejujuran. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, faktor keluarga. Kondusivitas keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Teluae, soalnya melek kakean satu sok. Pertama kejujuran, ini faktor nomor 1 penentu kesuksesan seseorang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah di Indonesia kejujuran ini sekarang sudah hampir tidak dianggap. Malah ono prinsip, oh nate jujur mesti bakal. Ngono iku cobaan. Bukan hanya di pasar tidak jujur, bukan hanya di kantor tidak jujur. Di sekolahan pun sekarang sudah mulai marak virus-virus kok corona. Wis wong kene aja atik bingung corona. Corona iki singkatane komunitas rondo merona. Mangkel aku. Halo. Wis rungokno ta? Nang sekolahan wis mulai dijangkiti virus ketidakjujuran. Gara-gara sekolah itu pengen dianggap prestisius, pengen punya peringkat, pengen punya penilaian yang bagus, akhirnya dipaksa-paksakan murid nilainya harus bagus-bagus. Makanya guru-guru nang sekolahan ini saiki dituntut kudu pinter ngaji, maksudnya ngatur biji. Wong arek ujian nilainya 3 ngono iku ora rapot iso dadi 7.5. Lho wong tuane dibujuki yo seneng kok. Alhamdulillah yo anakku sakjane gak pinter tapi ambek gurune diunggahno. Lho arek padahal pikirane gak nyandak lho diunggahno kelas. Akhirnya jangankan di kelas atasnya, wong nang kelas ngisore lho gak tutuk pikirane. Diunggahno terus nilainya dikatrol. Mergo guru-gurune do pinter ngaji, ngatur biji, ngarang biji. Arek sajane gak kuat ning kelase dhewe gak kuat apa maneh diunggahno. Kok tok ngarep diunggahno maneh. Arekmu ndak pinter tamu ndak koplak. Makanya aku lumayan seneng jamaah iki lek tak takoni paham napa dereng, nek dereng paham ngomong dereng. Timbangane gak paham ngomong paham nggih. Paham gara-gara isin. Padahal ketara paham karo enggak yang ketara. Lek pahami wajah iki cerah bahagia. Nek gak pahami. Ya kaya nek pura-pura tetep ketara, gak paham dengan ini. Ngene iki mantuk-mantuke iki modele hampa, kosong. Makanya mohon maaf kadang-kadang kenapa keterangan saya ulang-ulang tak balan-baleni. Aku yang kepingin setidaknya itu mayoritas paham, walaupun pasti ono sing gak paham. Gayae metenteng ket mau ngingeti aku nyawang aku tapi gak mudeng niku yo ono. Oleh metenteng itu ono sing gayane tolak-tolak gak ngurus, tapi masih ngono yo gak paham blas. Mulai kok kudu ijo iku. Halo. Waduh waktunya tidak cukup. Nomor 2, ya itu 1 jam setengah kok. Nomor 2 harus tak lama nengok. kejujuran ya, kejujuran. Ajari anak-anak untuk jujur. Lek iso ngomong iso, lek gak iso ngomong gak iso. Yang kedua, kedisiplinan. Ini juga sudah mulai ya Allah, disiplin, tegas, keras. Bahkan sekarang kekerasan ini dianggap jahat. Tidak boleh ada kekerasan dalam dunia pendidikan. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Itu sebenarnya salah istilah, Bu. Ngapunten, ngapunten, yang tidak boleh itu kejam. Ya. Kekejaman itu tidak boleh. Kalau kekerasan menurut saya harus. Keras dalam artian tegas dan disiplin. Kalau tidak ada kekerasan, wong wedok-wedok tidak bisa meteng. Lemes kabeh. Masjid ini berdiri karena ada kekerasan. Coba cagake masjid iki lho. Ngelimpruk masjidnya. Ngono lho. Ndasmu lho ndasmu. Iku lek gak ana kerase, ya dadi godir. Mongkon gak makok gelimbyur-gelimbyur. Yang ndak boleh itu kejam, kekejaman yang ndak boleh. Ya cuma iki pancene wis kadung dadi istilah, kadung dadi istilah. Keras dalam artian kejam. Kalau keras dalam artian tegas dan disiplin harus. Kadang-kadang pendidikan militer itu harus diterapkan kepada anak-anak. Anaknya cuma terus tilus, enggak sayang. Ini namanya hidup dari fasilitas, bukan dari realitas. Titenono, anakmu enggak merek L2. Lolak lolok lo ngak longok lepa-lepo. Wes gak mari-mari nggo kikari 5 menit. Yang kedua, menengo. Ini baru usia 0 sampai 20 tahun. Iki sakjane akeh sing keterangane, tapi diringkes ae. Kemudian tahap kedua 20 sampai 40 tahun. Engko sing tahap 40 sampai 60, 60 seterusnya utang. Yo cek diundang mana? Gak cukup sayang, waktunya gak cukup. Wong wedok lek kadung krasa enak, masih lama. Terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang dokur ya remok. Manut ta. Iki sekarang tahap usia 20 sampai loh gak nyaut 20 sampai 40. Wes mau ya 0 sampai 20 itu usia belajar, usia pendidikan. Anakmu harus dibekali dengan ilmu. Lek pengen hebat, pengen berkualitas, ojo kesusu diajari kerja. Akeh wong tua sing salah arah. Artinya anak dibelajari kerja iku harapane menelek tua cek enak, ngelek kerjaan, pendapatannya tetap, duwe penghasilan ngene tanpa diberi ilmu yang cukup. Nyun ngapunten. Arek umur-umur sakmono iku 0 sampai 20 gak dikai ilmu sik sing cukup kesusu diajari kerja karepe cek sogeh. Mohon maaf, sogeh gorong mesti, goblok mesti. Percaya omonganku. Tapi lek sampean bekali ilmu, pinter mesti, sogeh katut. Bandingno uripe wong sing berilmu karo sing gak berilmu. Wis ngono ae. Waduh, lho ya wis kontrak entek iki. Lah mau ngono kok. Ya Allah, sampai jam 9:30 aja udan. Wes saiki iya. Umur 20 sampai 40, targetnya 6. Wes langsung tak ningkes, lek sampean njaluk dalil, tak wacana satu ayat ya muga-muga iki iso digawe dalil lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini target 20 sampai 40 tahun. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal haras. Al ayah. Targetnya 6. 1 hubbus syahawat minan nisa rabekno. 20 sampai 40 tahun, ngapunten, halo. Lek belajare wis mari, kuliahe wis sudah. Qur'ane wis khatam, alfiyae wis khatam, cara ngaji nang dirapekno, terutama anak wedok. Kecuali kalau masih menempuh jenjang karir pendidikan, isek ngapalne Qur'an, isek nang pondok, isek kuliah. Lek wis gak ngono, 20 ke atas nikahkan, rabekno. Terutama wedok, ngapunten, ibu-ibu aku takon jawaban. Sampeyan biyen memeti kepengin menengo ta lah. Sampeyan biyen memeti kepengin rabi ki umur piro? Ya umur samono-mono iku kan. Wis salah meneng ngono. Kecuali lek anakmu duwe mental kaya Nabi Yusuf. Lah nek mentale kaya Zulaikha nang rabekno. Katanya berangkat kuliah, jangan-jangan pamit kuliah tapi nanti lho ngono lho Bu. Hoi. Apa meneh zaman saiki? Dekai sepeda Vario, numpak Vario karo mepe katok jero ngene. Gak tau weruh sampean. La haula wala quwata illa billah. Kalau mentalnya kayak Nabi Yusuf, gak apa-apa. Kayak Zulaikha, coba itu waktu di kamar berdua, Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha, berduaan di kamar, dikunci dari dalam. Walakot hammat bihi wa hamma biha, sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada Zulaikha, tir podo irenge, sir podo senenge, ibarat arus listrik tegangan tinggi, lek ditokno, kobong no pembutin. Tapi beda, Yusuf mengikuti hatinya, Zulaikha mengikuti nafsunya. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha nuruti tuntutan. Halo, wering kese, Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu saksi di pengadilan bahwa Yusuf gak bersalah karena yang robek baju belakang berarti dia lari dikejar, digelandang, ditarik tekomburi. Andai kan yang robek depan berarti dia yang kan gitu toh. Lah saiki andekan itu terjadi pada anak sampean. Kek wong tuwae gak ono ndek omah karo lunga karo wadoh. Nah, berduaan di kamar aku takon, anak sampean kira-kira sing suwek lambine mburi tang arep. Insyaallah lek anake wong wage aman gak ono sing suwek lambine. Lapo nganggo suwek-suwekan wong dicopot gantian alon-alone iso kok. Aman, wis gak ono sing suwek. Hoi. Makane hubus syahwat minan nisa nikahno. Nek wis ngono, wal banin terus duwe anak. Usahane duwe anak sing akeh. Perintahe lak ngono. Anak iki penting kok ora duwe anak susah ngene apa nggih? Masih sogeh lek gak duwe anak, bingung. Saking bingunge kadang sampai alate diperiksa-periksakno. Mbok menawa madhepe kurang pancer ta. Kurang jebobok ta kurang atos. Dikokon duwe anak sing akeh. Lah saiki pertanyaane anak akeh iku lho, akeh jumlahe ta akeh manfaate? Nek iso ya karo-karone, ya akeh jumlahe ya akeh manfaat. Tapi lek gak iso, ya mending luweh akeh manfaate titik jumlahe timbang akeh jumlahe titik manfaate. Anake kaya duwe. Duwe iku ana sing mek sak lembar tok lho, kena gawe tuku sembarang. Padahal cuma sak lembar 1 juta US dollar. Samane gak tau weruh mlarat tok. Iki cuma sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang-barang. Ana duit iku receh, 15 gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yang ngono, ana anak mek sitok tapi ahli berjuang, nang ndi manfaat kanggo keluarga, kanggo masyarakat, kanggo agama, kanggo bangsa negara. Ana anak akeh 36. Tapi modelnya kaya ngono-ngono iku kabeh. Urip gak mati gak. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati kok isek ngentekno apa-apa. La ya mutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya sing ngene. Ya ngene iku. Halo. Ah, sing nomor 3 targete apa? Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, emas dan perak. Jadi nikah, duwe anak, nabung. Harus Islami dituntut sugih, mau tak sampekno. Lah nek wong Islam gak sugih sing bangun masjid sapa? Sing nyantuni anak-anak yatim sapa? Sapa sing nglakoni haji? Sapa sing bayar zakat? Mungkin wong Islam kudu soge. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, emas dan perak. Mangkane sing lanang-lanang iki yo, kawino dhisik, duwe anak baru nabung. Aja atik nabung dhisik, gak kira berhasil apa meneh arek lanang nabung gak kira iso. Sak gedhe-gedhene penghasilanmu lek gurung duwe bojo, Bro. Gak kira nyentel. Lanang ae untuk duit ngopi rokok entek. Iso nabung iku lek duwe bojo, mergo sing ganduli wong wedok, rata-rata wong wedok medit. Perhitungan. Lah wong wedoke duit cilik lho diitung. Ngene apa nggih? soalnya kulinane dolenan barang cilik wong wedoke. Ket mulai cilik dolenane pasir. Terus ngelebokno jarum, ngelebokno dom nang jarum. Ono dom gedene sak cagak listrik. Nek wong lanang kan dolenane kecilik bal-balan, mobil-mobilan, barang-barang gede. Are wedoke dolenane pasir, karet. Wong ngelebokne bolah nang jarum, dolenane cilik. Makane sampai saiki cilik-cilik mesti diurus lek wong wedok. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Lek wong biyen punya harta kekayaan yang banyak, nek wong biyen dirupakno emas karo perak. Lek saiki duwe tabungan, punya ATM gold and silver. Dzahab wal fiddah, emas dan perak. Kudu duwe ATM. Yo di dudulno nang mesine dul ni berobol-berobol metu duwe. Nek wong lanang yo duwe to ATM alat tusuk manual. Nih aku kapan didudulnya dul ya so berobol-berobol. Mangkel aku. Lui bukan ke, bukan kebetulan loh. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Lek wong biyen punya harta yang banyak dirupakno emas perak. Lek saiki punya tabungan, ATM gold and silver. Loh, kon ketara gak duwe ATM. Oh, jelas ATM nginang ini modelnya. Halo. Nomor 4, wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Ini simbol kuda. Iku kendaraane wong biyen, jaran. Ini berarti simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Biyen kuda disimbolno, kuda itu kakinya kan 4. Berarti punya roda 4 nek saiki. Nah, saurunge iku sak goronge iku nalika sik sekolah sik kuliah kan sik berkaki 2 bebek mbah Mio mbah Vario mbah Asta mbah apa sik bebek sik kaki 2 lek 20 ke atas setelah nikah punya anak punya tabungan wal khailil musawwamah kuda yang bagus simbol dari alat transportasi yang bergengsi dan berfungsi. Kuda itu kakinya 4, tubuhnya kuat, larinya cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang minimal Toyota Alphard. Target. Ngono lho, gak koyo sampeyan. Umur 50 sik tas wani kredit. Kredit sepeda motor bisa nyicil petang tahun. Urip model apa ngono? Acur ya wis. Itu target di usia 20 sampai 40 tahun untuk menggapai fid dunya hasanah, tujuan antara sebagai sarana untuk menggapai wafil akhirati hasanah, tujuan utama. Sehingga nanti ketika umur 40 tahun, Kanjeng Nabi usia 40 tahun ekonomi sudah mapan, sehingga beliau khulwah ke Gua Hira, riyadhah, siap berjuang. Nah, takmir masjid 40 tahun ke atas rata-rata umure. Lek ekonomine wis mapan, fokus berjuang nang masjid isok temenanan, gak mikir kreditan. Lho mergo tahapane uripmu gak bener, lha apa gak gelem ngundang aku biyen-biyen. Saiki kaset. Wis kliwat umurmu. Halo. Halo. Paham napa mboten? Lho iki nek digathuk-gathukne masyaallah, Quran itu luas pengertiane. Luas. Makanya sama nek ape nerangno ka Al-Qur'an, nafsir Al-Qur'an kudu duwe piranti keilmuan sing cukup. Ngono lho. Lek gak duwe aja kathek didi-didi, Al-Qur'an surat kesekian ayat sekian menyatakan. Belajare ora Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Wis komplit wis. Wal an'am sing nomor 5 apa? An'am itu ternak. Ternak itu kan bisa besar dan bisa berkembang. Artinya usahanya harus berkembang. Lek duwe toko asale siji iso dadi papat, iso dadi 5, asale cilik iso dadi gede. Nek duwe perusahaan kudu punya anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Lek duwe pondok ya santrine kudu mundhak akeh, kudu mundhak akeh, kudu mundhak akeh. Masjid kegiatane ya kudu tambah akeh, gak cuma dinggoni jamaah tok. Ya ana majelis taklim, ana kegiatan sosial, nyantuni santim, yatim, rondo-rondo, sing tuwa maksude Pak Lurah. sing nom urusane Pak Lurah. Artinya harus berkembang. Makanya ternak itu kan mundak gede, mundak akeh. Itu namanya ternak. Usaha harus berkembang. Terusane wal harz duwe tanduran simbol. Nek wong tani yo sawah kudu tambah hombo, tambah hombo, tambah hombo. Dadi nanti di masa tua iso kari lungguh tenang ibadahe, tiap panenan nompo setoran, tiap panenan nompo setoran. Wis dadi bos. Nanti usia berikutnya 40 sampai 60 tahun. Ah, utang. Moh. Ukurane sak jam setengah wis on iki. Wis melanggar. Ayo melu aku tak critani dhewe ayo. Ayo. Ngeyelah, ngapunten. Kurang yo meneh nang kono iku. Tak pikir adoh jadwale tulisane iku waru ngono. Lah kok tibake padha kecamatan Taman. Nah, iku cara ngerti ngono mesti gak diterima. Paling tidak harus jarak berapa. Malah kayak mari tuku kene, meneh nang kene. Ya, iki yo penceramah kudu profesional. Lho ngene iki gak mungkin to materine padha karo iki. Iku maneh ngono lho. Ya gak mungkin soalnya aku yakin iki sing tekono kene meneh gembrutuk merono kabeh. Soalnya kurang. Ya harus beda materine, makane larang. Dadi saya ngangel mikir aja lo bro. Wes sepurane saya ngakeh. Kurang ah. Lah ya meneh. Lah gak ngono yang ngundang kemana? Mana Pak Lurahmu kok ngono ngundang? Asli Bojonegoro kok masa gak iso. Sing penting sumbut berangkat. Ya maksudnya sumbut itu yo jamaah kayak ngene iki seneng aku, semangat dijak ngaji ini seneng aku. Seneng. Wes wes lapo mikir aku lo gak mikir ngono iku. Lha lagi mari tak terang ngono ya kudu fid dunya hasanah wa fil akhirati. Golek ganjaran tapi aja lali nampa. Lah iya. Cerdas wong. Lha iki sayap sawangane sing tak terang nom kaya mau target donya. Jangan salah sampean. Untuk mencapai wafil akhirati hasanah dibutuhkan di dunia hasanah. Ngono lho, bahasane tepak ngene, engko lek bahasane tepak qanaah, beda meneh. Lah aku iki kepengin wong kene iki sugih kabeh ngono lho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala qul subhanallahi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah allahumma la tad'al lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la mu'sirana illa yassartahu wa la maqsudan illa hasaltahu wa la du'aan illa stajabta ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لا قريضا إلا قضيته يسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله اللهم عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبات خلافnya ngapunten aku lu kauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.